pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, itu takunu dengan tiga cara, yaitu dengan cara bil mutabaqah, dengan cara mutabaqah, yang kedua dengan cara tadammun, dan dengan cara yang ketiga yaitu adalah iltizam. Ketiga istilah ini adalah merupakan di antara macam-macam dilalatul alfaz, di antara macam-macam penunjukan-penunjukan dari suatu lafaz terhadap makna yang dicakup oleh lafaz tersebut. Di antara macam-macam dilalatul alfaz, ada yang disebut dengan dilalah al-mutabaqah, ya, dilalah al-mutabaqah, yaitu adalah penunjukan suatu lafaz kepada seluruh makna yang dicakup atau yang dinamai dengan lafaz tersebut, atau pada seluruh, ya, afrad, bagian-bagian yang dicakup oleh lafaz tersebut. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, contohkan yaitu lafaz al-bait, rumah, menunjuk kepada bangunan rumah secara utuh. Jika kita maksudkan dengan al-bait, rumah tersebut, lafaz al-bait itu adalah rumah secara menyeluruh, utuh, maka itu disebut dengan dilalah al-mutabaqah, ya, lafaz rumah menunjuk kepada seluruh bangunan rumah tersebut tanpa terkecuali, itu dilalah mutabaqah. Kemudian yang kedua dilalah tadammun. Tadammun itu adalah kandungan, ya, yaitu adalah penunjukan suatu lafaz pada sebagian daripada makna yang dicakup atau yang dinamai dengan lafaz tersebut. Penunjukan suatu lafaz kepada sebagian makna yang dicakup atau yang dinamai dengan lafaz tersebut. Seperti contohnya al-bait menunjuk atau dimaksudkan dengannya yaitu adalah atap rumah tersebut saja, atau lafaz al-bait tersebut, rumah tersebut, dimaksudkan dengannya hanyalah lantainya saja atau dapurnya saja atau yang lainnya, bagian-bagian daripada rumah tersebut, tidak mencakup semuanya, hanya secara parsial saja sebagian, ya, itu yang dimaksud dengan dilalah tadammun. Adapun yang ketiga yaitu dilalah iltizam. Iltizam itu adalah keharusan, kelaziman atau konsekuensi, yaitu penunjukan satu lafaz kepada sebuah makna, kepada sesuatu yang berada di luar dari makna yang dicakup atau yang dinamai dengan lafaz tersebut. Akan tetapi sesuatu yang ada di luar ini itu mesti harus ada, ya, untuk adanya lafaz tersebut. Seperti kita contohkan kemarin, lafaz al-bait yang kita maksudkan dengan al-bait itu adalah jika adalah tukang bangun rumahnya, tukang buatnya, ya, pembangun rumah tersebut atau tukang bangunan itu bukan bagian daripada rumah, ya kan, tidak termasuk ke dalam cakupan makna daripada rumah tersebut. Akan tetapi keberadaan tukang bangunan ini itu mesti harus, ya, untuk adanya sebuah apa? Rumah. Kalau tidak ada tukang bangunan, ya tidak mungkin ada sebuah rumah. Ya, jelas ya. Itu konsekuensi. Jadi konsekuensi dari adanya sebuah rumah mesti harus ada ya tukang bangunannya. Ya. Tapi tukang bangunan sendiri itu bukan makna daripada rumah. Ya, bukan makna yang dikandung atau yang dicakup oleh rumah tersebut. Dia berada di luar cakupan makna daripada lafaz rumah tersebut. Ya, jelas insyaallah. Wadih. Nah, sekarang kita masuk ya pada kaidah yang keempat ini. Ya, coba lihat kaidahnya bagaimana. Dilalatul asma'illahi ta'ala, penunjukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, penunjukan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ala zatihi, itu pada zat Allah. Penunjukan nama Allah subhanahu wa ta'ala kepada zat Allah, ya, wa ala sifatihi, wa sifatihi, dan pada sifatnya, pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan tiga macam dilalah. Takunu bil mutabaqah. Takunu itu dengan penunjukan tiga cara. Yang pertama bil mutabaqah. Dengan cara apa? Mutabaqah. Ya. Kemudian cara yang kedua dengan cara tadammun. Yang ketiga dengan cara iltizam. Nah, sekarang kita terapkan dari tiga macam definisi yang telah kita sebutkan tadi. Ya, perhatikan ya ikhwah. Ya. Jika kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini gimana hidupnya? Ya. Kita nulis ya. Ya, kita nulis. Perhatikan. Jadi jika kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ullahi ta'ala, ya, asma'ullahi ta'ala, maka yang tercakup ke dalam lapas atau nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada berapa? Ada dua. Ada dua, itu apa? Zatullah. Dan yang kedua adalah apa? Sifatullah. Seperti misalnya kita, seperti misalnya kalau kita menyebut al-bait, rumah, maka yang tergambar adalah apa? Rumah secara utuh. Paham? Kalau kita menyebut rumah, ya, rumah, maka yang tergambar itu adalah rumah secara utuh, ya enggak? Ya, mana rumahmu itu loh sana. Dia menunjuk rumah, ya, utuh. Demikian pula masjid. Kalau kita menyebut masjid, maka masjid secara utuh, ya enggak. Mobil, maka jika kita menyebut mobil, tidak mungkin pahami mobil itu adalah apanya, bannya saja kan? Atau apanya, bagian-bagian dari mobil tersebut, tidak. Utuh sebuah mobil. Ah, demikian pula kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang terpahami adalah apa? Dua ini. Zat beserta apa? Sifat. Paham insyaallah? Wadih, jelas? Jadi kalau kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terpahami itu ada berapa? Ada zat sekaligus apanya? Sifatnya. Wadih, ada zat Allah beserta ya sifatnya. Ah, maka penunjukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, penunjukan nama Allah subhanahu wa ta'ala kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus apanya? Sifatnya. Ya, jika kita menyebut Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kita pahami dari nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat sekaligus sifat Allah, maka itu apa namanya? Dilalah mutabaqah. Ya enggak? Wadih. Maka itu dilalah apa? Mutabaqah. Jika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Lalu kemudian yang kita pahami adalah zat Allah beserta sifat apa? Zatullah beserta apa? Sifat apa? As-sam. Ya, sifat as-sam'u. Ya. Maka itu adalah apa? Dilalah apa? Dilalah mutabaqah. Ya. Jika kita maksudkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat Allah beserta sekaligus dengan apanya? Dengan sifatnya, maka itu dilalah apa? Dilalah mutabaqah. Wadi insyaallah jelas paham? Ya, paham tum insyaallah ya kha? Wadi? Tayyib. Ya, itu ya, paham ya insyaallah ya. Jadi kalau sekaligus yang kita pahami dengan nama Allah adalah zat beserta sifat, ya, yang kita langsung pahami itu adalah zat Allah beserta sifat Allah, maka itu dilalah mutabaqah. Penunjukan secara apa? Mutabaqah. Ya. Kemudian jika nama Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya kita maksudkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala saja, atau kita maksudkan dengan nama Allah Subhanahu tersebut hanya sifat Allah saja, maka apa? Dilalah apa? Tadammun. Dilalah tadammun. Jika kita maksudkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah zatnya saja, zat Allah saja, atau hanya sifat Allah Subhanahu wa taala saja, maka dilalah apa? Tadammun. Wa di hadza insyaallah kha. Ya, fahimtum hadza? Jelas ini? Tayyib. Wa di? Jelas? Tayyib. Kemudian misalnya as-sami, ya, as-sami. Jika as-sami ini, ya, itu terpahami adalah zat Allah dan apanya, sifat apa? Sifat as-sam, as-sam'u. Jika as-sami dari sifat nama Allah Subhanahu wa taala as-sami ini kita maksudkan dengan sifat apa? Maha mendengar. Yaitu sifat apa? Al, misalnya al, al basir, al basar, ya. Kemudian al ilm. Ini dilalah apa? Iltizam. Ya, seperti kemarin nama Allah SWT al hayyu, ya enggak? Al hayyu. Nama Allah Subhanahu wa taala al hayyu. Ini tentunya mencakup apa? Zat Allah. Ya, mencakup apa? Zat Allah. Dan apa? Sifat sifatul haya. Sifat al-haya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dimaksudkan dengan sifat al-hayyu itu adalah al-ilmu. Kemudian apa lagi? Al as-sam'u, kemudian al-basar dan yang lainnya. Ini di luar cakupan daripada kandungan daripada nama Allah Subhanahu wa taala al-hayy. Al-hayyu, ya enggak? Ya. Nah, tapi ini merupakan kelaziman, sifat-sifat ini merupakan kelaziman konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala al-hayy, al-hayyu. Bahwa yang namanya al-hayyu, ya, namanya al-hayyu zat yang maha hidup secara sempurna, yang maha hidup secara sempurna, maka mesti dia harus apa? Berilmu, mendengar, melihat dan seluruh sifat-sifat Allah SWT yang lainnya. Nah, apakah ketika kita menyebut al-hayyu itu yang dipahami dia merupakan cakupan daripada ketika ini merupakan cakupan daripada nama al-hayyu tersebut? Al-hayyu hanya mencakup al-ilmu apa? Zat Allah sekaligus apanya? Sifat al-hayyah, al-hayyah. Tapi ini di luar, ya enggak? Ini di luar. Nah, jika dimaksudkan al-hayyu adalah ketiga sifat ini, maka itu dilalah apa namanya? Dilalah iltizam. Dilalah apa? Dilalah iltizam. Yaitu apa? Konsekuensi dari zat yang maha hidup secara sempurna, yaitu harus apa? Harus memiliki ilmu, harus memiliki sam'u, pendengaran, penglihatan, dan sifat-sifat sempurna yang lainnya. Ya, itu kan namanya zat yang maha hidup secara sempurna kan? Mesti dia harus apa? Berilmu. Karena kalau tidak berilmu ya bukan zat hidup secara sempurna namanya. Ya enggak, ikhwah? Wa dihadza? Baik. Jadi itu sifat apa? Ya, penunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Penunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat-sifat yang lainnya, terhadap sifat-sifat sempurna yang lainnya seperti al-ilmu, as-sam' wal-basar, al-mahabba, al-irada, al-qudr dan seluruh sifat-sifat yang lainnya itu secara apa? Iltizam. Secara apa ya, ikhwan? Secara iltizam. Dilalah iltizam. Wadih, insyaallah faham? Ya, ikhwan, jelas? Misal uzalik di sini dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yadullu ala zatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Jika nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq ini menunjukkan pada zat Allah bersama dengan sifat Al-Khalqu yaitu mencipta sekaligus, maka itu bil mutabaqah, itu penunjukan secara apa? Mutabaqah, itu namanya dilalah mutabaqah, penunjukan nama Allah Al-Khaliq kepada zat Allah beserta apanya sih? Sifat Allah, itu dilalah mutabaqah, penunjukan secara mutabaqah. Wa yadullu ala az-zat wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bil tadammun. Jika nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq tersebut hanya menunjukkan kepada zat Allah saja atau pada sifat al-khalqu saja, maka itu penunjukan secara apa? Tadammun. Ya, itu penunjukan secara apa namanya? Tadammun. Dan wa yadullu ala sifatail ilmi wal qudrati bil iltizam. Dan jika nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq menunjuk kepada sifat yang lainnya yaitu al-ilmu dan al-qudrah, itu secara apa? Iltizam, konsekuensi. Iya. Kenapa? Karena al-ilmu wal qudrah itu bukan makna dari apa? Al-Khaliq, ya kan? Bukan makna daripada Al-Khaliq. Dia merupakan sesuatu yang berada di luar cakupan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Tapi yang namanya Al-Khaliq yang Maha Pencipta, maka mesti dia punya harus apa? Mesti dia punya harus punya apa? Mesti dia harus punya ilmu dan harus punya apa? Qudrah. Mungkinkah ya bisa mencipta tanpa punya ilmu? Tanpa punya qudrah? Ya, harus punya apa? Harus punya ilmu, harus punya qudrah. Itu konsekuensi dari Maha Pencipta. Dalam penciptaan harus ada ilmunya, harus ada qudrahnya. Kalau tidak punya qudrah, tidak punya ilmu, ya la yumkinu ayyakhluq. Tidak mungkin bisa mencipta. Jadi itu konsekuensi daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, itu adanya sifat al-ilmu bagi Allah dan sifat al-qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dilala apa? Dilala iltizam. Ya. Yeah. Wa insyaallah ikha. Faham tu? Jelas? Dan dari tiga macam dilalah ini, dilalah mutabaqah, dilalah tadammun dan dilalah iltizam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang paling anfa bagi seorang thalibul ilmi, bagi yang dilalah yang paling bermanfaat bagi seorang thalibul ilmi itu adalah dilalah yang ketiga, yaitu dilalah iltizam, konsekuensi. Kenapa? Karena dari satu macam dilalah ini saja kita bisa menghasilkan banyak apa? Fawaid. Kita bisa menghasilkan banyak fawaid, faidah. Ya, yang kita bisa raih, yang kita bisa dapatkan. Ya. Wadin syalikhah. Fahimtum hadha? Nah, itu adalah dilalah. Dilalah apa? Dilalah mutob. Dilalah tiga macam dilalah yang ada pada kaidah yang keempat ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Ya? Ada yang tidak jelaskah? Ya Pak? Assalamualaikum. Zat Allah enggak bisa dicontohin. Ya. Dan itu pembahasan lain, kita belum masuk ke situ ya. Tep, khusus kaidah yang keempat. Tep. Tidak ada, kita teruskan dengan al-qaidatu. Ya, kita tidak membahas semua ya. Tidak semua yang ada disebut dituliskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di sini. Ya, mengenai macam-macam kelaziman, ya, macam-macam kelaziman kita nggak perlu, ya, kita cukupkan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, ya, dilalatu asmaillahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi, ya, takunu bil mutawakah wa bit tadammun wa bil iltizam. Selanjutnya, masuk pada al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. Apa bunyinya? Kaidah yang kelima yaitu apa? Asma'ullah ta'ala tauqifiyatun la majala lil akli fiha. Ya, asma Allah taala tawqifiyatun la majala lil akli fiha. Nama-nama Allah subhanahu wa taala adalah tawqifiyah. La majala lil akli fiha, tidak ada campur tangan daripada akal dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan akal di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti tauqifiyah. Ah, apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Ada yang tahu? Ikhwah. Ada yang ngerti? Tauqifiyah itu maksudnya adalah atau berasal dari kata al-waqfu. Waqaf. Kalau ilmu tajwid mungkin paham, waqaf. Apa waqaf? Nah, waqaf itu apa? Berhenti. Berhenti. Ya, kata dasarnya waqfun itu berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, tauqifi itu wazan taf'il ya. Wazan taf'il. Waqafa yuqifu tauqifun. Tauqifun. Ya, tauqifun. Dari kata waqaf berdiri, berhenti. Jadi berdiri atau berhenti. Itu waqaf. Berhenti atau berdiri maksudnya apa? Maksudnya berdiri atau berhenti ya di atas dalil. Di atas dalil yang berasal dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Tentang apanya? Tentang penetapan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, penetapannya, ya, penetapannya itu adalah tauqifiyah. Maksudnya harus berhenti, berdiri atau berlandaskan di atas dalil dari Alkitab, Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La majala lil akli fiha, tidak boleh bagi kita di dalam menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dalil akal. Tidak bisa kita berpatokan dengan akal dalam menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Kenapa? Karena asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula halnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah minal umuril ghaibiyah. Itu adalah merupakan perkara-perkara ghaibiyah yang tidak mungkin bisa diketahui oleh kita, ya, hanya berlandaskan dengan dalil akal. Akal tidak mampu dan tidak bisa untuk mengetahui suatu perkara yang gaib. Ya, akal hanya bisa mengetahui sesuatu yang pernah dilihat, ya enggak? Sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa diraba. Adapun kalau sesuatu itu tidak terlihat atau gaib, maka akal tidak akan mampu untuk mengetahuinya. Ya. Maka dalam hal ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dan tidak bisa seenak akal kita, seenaknya kita kemudian menamai Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nama-nama tersebut ternyata tidak Allah namakan untuk dirinya. Ya. Haruslah semua nama yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala atau untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus ada dalilnya, harus ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena asmaullah taala tauqifiyatun. Hanya bisa ditetapkan, ya, hanya bisa ditetapkan dengan berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang sahih. Tidak bisa ya ditetapkan atau di ya apa? ditetapkan dengan apa? Dengan akal kita yang dhaif, yang lemah. Maka wa ala hadza, oleh karena itu fayajibul wuqufu fiha. Oleh karena itu yajibul wuqufu fiha. Ala ma jaa bihil kitab was sunnatu fala yuzadu fihi fiha wala yunqasu li anna al akla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma fa wajaba al-wuqufu fi dhalika 'ala an-nas. Maka wajib bagi kita al-wuquf, berhenti. Berhenti fiha, yaitu pada nama-nama Allah. Maksudnya apa? Berhenti dalam penetapan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berhenti dalam penetapan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berhenti ala ma ja'a bihil kitab wa sunnah. Harus berhenti di atas apa yang terdapat di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Nama-nama yang terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, maka nama itulah yang kita pakai untuk menyebut, memanggil, menamai Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika nama tersebut tidak ada dalilnya dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita menamakan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memanggil dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyebut dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin menurut kita itulah nama yang indah, ya. Walaupun menurut kita itu nama yang bagus, nama yang cantik, nama yang indah, ya. Menurut kita mungkin, tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah nama yang tidak bagus. Itu adalah nama yang jelek, ya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa susahnya? Ya, kalau kita hanya menetapkan berdasarkan dalil Al-Kitab dan As-Sunnah, enggak usah repot-repot mencari nama-nama yang kemudian itu tidak Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Ya, wa insyaallah ikhwah. Ya. Fala yuzadu fiha wa la yunqas. Maka tidak boleh kita menambahi, ya, tidak boleh kita menambahi apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, artinya apa? Kita mencukupkan diri kita dengan setiap nama-nama yang ada pada Al-Kitab dan Sunnah, penyebutannya, penetapannya. Walayung kos, dan jangan pula kita mengurangi. Ah, ini kayaknya tidak layak deh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nama Allah begini? Ya, tidak bisa. Ya, tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena akal kita itu, li'annal akla, karena akal kita itu tidak mampu untuk bisa mengetahui, ya, nama-nama yang layak, yang berhak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya wajabal wuquf, maka tentunya kita harus berhenti di dalam menetapkan berhenti dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nas. Di atas nas, dalil dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah telah melarang bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita. Allah mengatakan, berfirman, wala takfu, dan janganlah kamu mengatakan, ya, janganlah kamu mengatakan ma laysa laka bihi ilm, mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut, jangan katakan. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, ilmu di sini dimaksud adalah apa? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu dari berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takfu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu, ya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Ilmunya yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksud dengan ilmu di sini. Ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahih. Ya, jadi kalau tidak punya dalilnya, ya diam aja. Ya, diam saja itu lebih baik bagi kita daripada kita kemudian berkomentar, ya berbicara, berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala, ya padahal kita sendiri tidak punya ilmunya. Ya, tidak punya dalilnya. Ya, kita mengatakan oh Allah ini kayaknya namanya begini bagus deh. Bagusnya kita menyebut Allah SWT, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang kita biasa panggilkan juga pada raja-raja kita di dunia ini. Ya, ah itu panggilan pada raja-raja di dunia itu panggilan makhluk ya enggak? Ya, apa yang kita panggilkan kepada makhluk misalnya kepada raja itu ya tidak bisa kita panggilkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah punya nama. Di dalam Alkitab dan Sunnah Allah sudah punya namanya sendiri. Maka jangan kita samakan Allah dengan apa? Dengan pemimpin atau dengan raja yang ada di muka bumi ini, tidak bisa disamakan. Walaupun mungkin kita ah ini kan panggilan yang layak. Ya, panggilan yang layak. Kenapa? Buktinya apa kita panggilkan kepada raja saja? Ya. Ya. Itu sesuatu penghormatan yang luar biasa kepada raja tersebut. Kalau kita panggil dengan ini, nama panggilan seperti ini, kita katakan memangnya Allah itu sama dengan raja. Ya, memangnya Allah Subhanahu wa taala mau disamakan dengan raja di muka bumi ini, dengan pemimpin di muka bumi ini? Apa yang kita panggilkan kepada raja atau pemimpin di muka bumi ini belum tentu layak bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika tidak bisa kita samakan antara al-khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan al-makhluq, raja adalah makhluk. Masa kita mau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang kita panggilkan kepada makhluk? Berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dong dengan apa? Dengan makhluknya dalam panggilan, dalam penamaan, ya enggak? Tidak seharusnya. Ya, walaupun menurut kita itu adalah panggilan yang agung, sebutan yang maha tinggi misalnya menurut kita. Ya, kalau kita, Allah tidak mau menyatakan bahwa panggillah aku dengan nama tersebut, ya kita jangan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Justru mungkin itu adalah sesuatu menamai Allah dengan bukan namanya. Memanggil Allah dengan bukan namanya kira-kira gimana? Allah tidak senang dan Allah murka. Ya, kalau kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya yang itu adalah bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala, Allah murka, Allah tidak suka. Ya, seperti misalnya kita saja, kalau kita dipanggil bukan dengan nama kita, kira-kira menoleh enggak? Senang enggak? Ya, kita saja merasa mungkin tidak senang. Ya, kalau dipanggil bukan dengan nama kita, apatah lagi Al-Khaliq yang Maha Pencipta, kita mau panggil dengan panggilan-panggilan yang itu bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Maka janganlah kamu mengatakan ya memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan-sebutan yang kita tidak punya ilmu tentangnya, ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghiya ya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Qul, Allah mengatakan, qul, katakanlah, inna ma harrama rabbiyal fawahisha, sungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-fawahish. Apa al-fawahish? Perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, perbuatan-perbuatan keji. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-fawahish, satu, perbuatan yang keji. ya, ma zahara minha wa ma batan, ma zahara minha wa ma batan, perbuatan keji yang nampak ya ataupun yang kita sembunyikan ya. Wal isma, Allah mengharamkan juga al isim, perbuatan dosa. Wal bagya bighairil haq, dan perbuatan bagi ya melampaui batas. Ini yang tiga ya, al-fawahish, al-isim, al-bagi. Kemudian apa lagi? Mengharamkan Allah yang keempat. Pengharaman Allah yang keempat apa? Wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa antushriku billah, dan Allah mengharamkan juga isyrak billah, mensyirikatkan Allah, mensyirikatkan Allah ya, ma lam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan syirik itu tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala yang membolehkannya. Mana dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan bahwa kita boleh menyembah pada berhala tersebut, boleh kita menyembah pada patung tersebut, boleh kita menyembah bernazar kepada selain Allah ya, berkorban kepada selain, mana dalilnya? Enggak ada. Semua perbuatan syirik itu ya, laisa fihi sultanun minallah, semuanya tidak ada dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang kelima, yang paling tinggi, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Ini yang ketiga, yang kelima. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu tidak ketahui, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ini yang kelima yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-qaulu 'alallahi bila ilmin, yaitu berkata-kata kepada tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Mensifati Allah, menamai Allah, itu termasuk qaul 'alallah bila ilmin. Mana dalilnya bahwa Allah boleh dipanggil dengan panggilan tersebut? Mana dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah boleh disifati dengan sifat tersebut? Mana? Tidak ada dalilnya. Kita hanya boleh mensifati Allah, kita hanya boleh menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala namakan dan sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalilnya, lalu kemudian kita memanggil dengannya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mensifati dengannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jatuh pada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah qaul Allah bila ilmin. Mengatakan, memanggil, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dalilnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, dan kamu mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, kamu berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, kamu beriktikad tentang Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan-keyakinan, dengan apa? Dengan keyakinan-keyakinan, dengan panggilan-panggilan yang kamu tidak punya ilmu tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk perbuatan apa? Perbuatan yang haram, bahkan keharamannya lebih tinggi daripada apa? Asyirku billah. Ya. Qaul Allah bila ilmin wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, itu lebih tinggi ya keharamannya dibandingkan dengan apa? Asyirku billah. Syirik billah itu adalah merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya apa? Al-qaul 'alallahi bila ilmin. Coba lihat, Allah menyebutkan pertama apa? Ya, Allah menyebutkan pertama al-fawahish, kemudian apa? Al-ism, kemudian apa? Al-baghi, kemudian apa? Al-isyrak, kemudian apa? Qaul 'alallahi bila ilmin an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu yang kelima, yang terakhir paling tinggi ya enggak? Kenapa? Karena syirik itu sendiri termasuk apa? Karena syirik itu sendiri merupakan apa? Bagian daripada antakulu alallahi ma la ta'lamun. Ya, syirik itu sendiri merupakan apa? Qaulun alallah bila ilmin. Wa insyaallah ikhwah jelas. Ya. Wa li anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu au inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Apalagi ya, menamai Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut, atau mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perbuatan jinayah, kejahatan lancang, kriminal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka fawajibal sulukul adabi fi dzalika wal iktisaru ala majabihin nas. Maka kita harus beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil Allah, dengan menyebut Allah, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah namakan untuk dirinya, dengan nama-nama yang telah Allah namakan untuk dirinya. Ya, wal iktisar, dan kita harus mencukupkan diri kita di dalam memanggil Allah, di dalam menyebut Allah dengan apa yang ada di dalam annas, dengan apa yang ada di dalam annas, dalil dari Alkitab, Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas insyaAllah. Paham? Itu adalah Al-Qaidatu Al-Khamisah. Ya, itu adalah kaidah yang kelima. Asma Allah Ta'ala tawqifiyatun la majala lil akli fiha. Selanjutnya al-qaidatu as-sadisah. Ya, al-qaidatu as-sadisah. Kaidah yang keenam, ya, kaidah yang keenam. Baik, kaidah yang keenam, asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Ikhwati fillah wal akhwat, coba kita jelaskan. Ya, bertanya dulu, berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, ikhwah wa akhwat, berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala? Hah? Berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala? 100? 120? 130? 200? 500? Ya, 10, 20, 99. Asmaul Husna ada berapa? Asmaul Husna ada berapa ya, kha? Al-Asmaul Husna ada berapa ya, kha? Loh, 99. Ada yang lain? Berarti nama Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas 99? Asmaul Husna itu hanya 99. Seluruh kita tahu bahwa seluruh nama Allah itu adalah Husna, ya kan? Seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya adalah Asmaul Husna. Sebagaimana telah kita jelaskan di kaidah yang pertama, Asmaullahi taala kulluha husna. Nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya adalah apa? Husna. Jadi seluruh nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah Asmaul Husna. Ah, sekarang Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berapa jumlahnya? 99, 100, 110, 200, 300, 400, 1000. Ya, tebak-tebakan apa? Tep. Nah, sekarang ini akan kita bahas di kaidah yang keenam ini. Ini akan kita bahas di kaidah yang keenam itu. Apa itu bunyi kaidah yang keenam? Asmaullahi taala ghairu mahsurah. Nama Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas jumlahnya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas jumlahnya bi adadin muayyanin. Tidak terbatas ya, hanya pada jumlah bilangan tertentu. Jadi Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas jumlahnya menurut jumlah bilangan tertentu. Berdasarkan jumlah bilangan tertentu. Ya. Berarti apa? Nama Allah Subhanahu wa taala itu Asmaul Husna itu tidak hanya 50. Asmaul Husna itu tidak hanya 99. Asmaul Husna itu tidak hanya 100, tidak hanya 200, tidak hanya 100 sekian, tidak. Tidak hanya sebatas 99 saja. Tapi apa? Tak terbatas jumlahnya. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, wadih? Paham? Itu judul kaidah keenam. Dalilnya. Tentu harus ada dalilnya, ya enggak? Apa yang kita yakini, apa yang kita katakan harus dibangun di atas dalil. Mana dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Asmaul Husna itu tak terbatas jumlahnya, bukan hanya 99 saja tapi lebih dari itu. Apa dalilnya? Tep. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang masyhur. Dalam sebuah hadis yang masyhur ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim, dan hadisnya adalah hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa dalam sebuah doa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa? As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Asmaul Husna itu tidak sebatas hanya 99 saja. tidak sebatas hanya 200 saja, 100 saja, tapi gairuh mahsurah, tapi tak terbatas jumlahnya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dan Al Hakim berdoa, as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa laka, dengan menyebut seluruh, dengan seluruh nama yang engkau miliki, aku meminta kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan seluruh nama yang engkau mempunyai, yang engkau miliki, samaita bihi nafsaka, atau dan yang engkau namakan untuk dirimu. Ya, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, nama yang engkau turunkan atau sebutkan di dalam kitabmu. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau dengan nama yang engkau ajarkan, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Siapa ini maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang daripada makhlukmu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang engkau ista'sarta, nama yang engkau sembunyikan, yang engkau simpan di ilmul ghaibi di sisimu ya Allah, di dalam ilmul ghaib di sisimu ya Allah. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya tak terbatas, tidak hanya berjumlah 99 saja. Ya, Asma'ul Husna itu tidak sebatas 99 saja. Asma'ul Husna itu yang berjumlah 99 yaitu adalah apa? Mungkin itu adalah au anzaltahu fi kitabik, yaitu nama yang engkau sebutkan, yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Ya, itu mungkin ada 99 yang ada di dalam Alkitab. Tapi nama yang Allah simpan di ilmul ghaib di sisi Allah berapa? Ada yang tahu jumlahnya? Berapa nama yang Allah simpan di ilmul ghaib di sisi Allah? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Berapa jumlah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah simpan di ilmul ghaib di sisi Allah? Tidak ada yang mengetahui daripada makhluk. Maka itu adalah syahid dari hadis tersebut. Itu adalah syahid dari hadis tersebut, wajhul istidlal dari hadis tersebut. Ia menunjukkan tidak terbatasnya nama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terbatasnya nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berdasarkan jumlah bilangan tertentu. Tidak, tapi ghairu mahsurah, tidak terbatas, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Adapun yang 99, ya, itu adalah nama yang Allah sebutkan di dalam apa? Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, adapun yang Allah tidak sebutkan di dalam, di sana ada nama yang Allah tidak turunkan di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, yaitu nama-nama yang Allah simpan di ilmul ghaib di sisi Allah. Ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, itu 99 yang Allah ajarkan kepada makhluknya. ya, yang Allah sebutkan kepada kita, ya, yang kita ketahui di dalam Alkitab dan As-Sunnah, itu ada 99. Adapun yang Allah simpan di ilmu al-ghaib, di sisi Allah, kita tidak mengetahui berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan demikian, nama Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas jumlahnya. Lantas bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, perhatikan, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 isman, mempunyai 99 nama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. 100 kurang 1 berapa? Ya, 99. Ya. Kata Rasulullah, man ahsaha, barang siapa yang menghafal ke 99 nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dakhalal jannah. Balasannya apa? Maka dia masuk surga. Weh, masya Allah, gampang banget masuk surga. Tinggal apa? Tinggal menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ah, kalau begitu nanti kalau saya mau menjelang mati, wah, hafal dulu ah. Ya, imannya antum tahu kapan matinya. Ya, kalau kita tahu kapan matinya ya enak itu. Wah, besok mau mati, ah, sekarang hari ini menghafal dulu 99 nama Allah Subhanahu wa taala sebut. Ya. Kalau sudah hafal lah, insyaallah masuk jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahsaha, al-ihsa di sini, menghafal di sini bukan cuma sekedar menghafal lapas nama tersebut, ya enggak. Bukan hanya sekedar menghafal, enak banget kalau seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan ihsa di sini, menghafal di sini, bukan hanya menghafal lapasnya saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Tidak menghafal seperti itu aja. Tapi apa? Ihsa di situ meliputi apa? Meliputi fahmul ma'ani wal amalu biha. Ihsa di situ mencakup apa? Menghafal nama-nama tersebut, memahami maknanya, dan mengamalkan makna yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau seperti itu, ya insyaallah masuk jannah. Seperti misalnya kita tahu, kita hafal nama Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Dan juga kita tahu apanya? Dan juga kita tahu apanya? Maknanya. Allah punya ilmu, berarti Allah Maha mengetahui. Kita amalkan itu. Ketika mau mencuri, astagfirullah, Allah lihat ini, berhenti lagi, ya enggak. Allah tahu ini. Ya kan? Itu kan konsekuensi dari memahami, menghafal nama Allah kan? Artinya apa? Kita akan hati-hati dalam beramal. Kenapa? Allah akan lihat. Mau mencuri, Allah lihat, Allah tahu. Ya, mau bermaksiat, Allah tahu. Ya, akhirnya apa? Enggak bermaksiat. Ya kalau seperti itu nanti masuk jannah kan? Iya enggak? Maka wajar Allah memasukkan kita ke dalam jannah dengan menghafal 99 nama tersebut. Dengan cara apa? Dengan menghafal yang seperti itu caranya, ya enggak? Ya. Taib. Man ahsaha dakhalal jannah. Jadi ada jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, 100 kurang 1. Allah mempunyai 99 nama. Yang barang siapa yang menghafal nama tersebut, maka insyaallah Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Wadah insyaallah hadis ini Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Berarti hadisnya apa? Hadis sahih. Ya, hadis sahih. Nah, oh, bukankah hadis ini menunjukkan bahwa nama Allah 99? Ya enggak? Bukankah hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala namanya itu berjumlah 99? Ya enggak? Iya toh? Kenapa kita katakan nama Allah Subhanahu wa taala enggak terbatas? Ya, kenapa? Apa bagaimana kita menggabungkan dengan hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya 99 nama saja? Tapi lebih dari itu, tak terbatas jumlahnya. Kita katakan bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka niscaya insyaallah Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga. Kita katakan bahwa hadis ini itu tidaklah menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99, ya enggak? Ya, hadis ini innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, itu tidaklah menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas sejumlah 99 nama saja. Tidak. Ya. Kalau sekiranya menunjukkan pembatasan jumlah nama Allah Subhanahu wa taala hanya sejumlah 99, maka uslub hadisnya tidak seperti itu. Uslub hadisnya tidak seperti itu. Bagaimana uslub hadisnya mestinya? Kalau itu menunjukkan pembatasan, uslub hadisnya itu uslub khobar, uslub ikhbar. Bagaimana? Inna asma Allahi ta'ala tis'atun wa tis'una isman, ya, man ahsaha dakhal jannah. Sungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah 99 nama. Ya. Ini baru menunjukkan hasru asmaillahi taala ala tis'atin wa tis'ina isman. Ini baru menunjukkan pembatasan bahwa nama Allah itu hanya 99. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Karena Rasul mengatakan apa? Sungguhnya Allah namanya, sungguhnya nama Allah itu adalah berapa? 99. Lebih dari itu? Tidak, hanya 99. Ini baru apa? Pembatasan, bedakan uslubnya. Kalau hadis tadi bagaimana bunyinya? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah memiliki sejumlah 99 nama. Memiliki itu berarti bukan hanya sejumlah itu, masih ada yang lain, ya enggak? Beda kalau saya katakan nama Allah 99, berarti yang kita pahami ya tidak lebih dari itu. Seperti misalnya kita katakan rumahku ada 10, rumah saya ada 10. Di sini saya khabarkan, di sini saya beritakan bahwa rumah saya ada berapa? 10, ya kan? Ya enggak? Apakah mungkin antum pahami? Ah, enggak, ada 11 kok. Ya kan? Ada 12. Bisa dipahami seperti itu? Tidak. Itu kan menunjukkan bahwa rumah saya hanya berapa? 10. Lebih dari itu tidak. Ada rumah lain-lain lagi? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena saya mengatakan rumah saya berapa? 10. Beda kalau saya katakan, ya, Ya, rumah yang saya miliki itu ada 10 yang saya persiapkan untuk para tamu-tamu undangan nanti yang datang untuk acara resepsi. Ya enggak? Kira-kira antum memahami enggak bahwa rumah saya hanya 10? Ya, saya mempunyai rumah 10 yang saya persiapkan. Yang saya persiapkan untuk tamu-tamu undangan. Apakah antum memahami bahwa rumah saya hanya 10? Tidak. Rumah yang saya miliki itu 10, itu hanya rumah yang saya mau siapkan untuk tamu, ya enggak? Ada rumah yang lain yang berarti apa? Yang saya tidak pergunakan untuk apa? Tamu, ya kan? Paham beda kan? Itu bedanya. Ya, seperti kalau kita katakan, ya, saya mempunyai uang di kantong saya 100.000 rupiah yang saya mau infakkan nanti kalau datang ke masjid sholat, ya enggak? Saya mempunyai uang 100.000 rupiah yang saya mau persiapkan untuk infak. Apakah ucapan saya itu menunjukkan bahwa uang saya hanya 100.000? Iya? Enggak, antum datang ke rumah saya, di sana ada beberapa lemari penuh dengan uang. Uang kertas. Uang-uangan tapi uang mainan, ya? Ya. Sudah paham? Ya, apakah itu menunjukkan bahwa uang saya hanya 100.000 rupiah saja? Tidak kan? Masih ada uang yang lain yang tidak saya pakai untuk apa? Berinfak. Maka demikian pula perkataan Rasulullah SAW tadi, Allah mempunyai 99 nama yang Allah persiapkan bagi yang mau menghafal, ya enggak? Jadi Allah di antara sekian jumlah nama Allah Subhanahu wa taala, ada 99 nama yang Allah persiapkan bagi yang mau menghafalnya. Barang siapa yang menghafal nama tersebut, 99 tersebut yang Allah persiapkan tersebut, maka insyaallah dia masuk surga. Paham insyaallah ya kha? Nah, itu tidaklah menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya sejumlah atau sebatas 99 nama saja, tapi lebih dari itu. Ya, lebih dari 99 nama. Seperti hadis sebelumnya yang telah kita sebutkan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka samita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Berapa jumlah nama yang Allah simpan di ilmu ghaib di sisi Allah? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Berarti ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain yang 99 tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim yang kita tidak ketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Wadid, insyaallah jelas sudah? Ya, paham itu? Taib. Nah, sekarang ditambahkan di sini ya, khusus ya mengenai apa? Asmaul Husna yang berjumlah berapa? 99 ini, itu adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah SWT yang Allah sebutkan di mana? Di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam As-Sunnah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya, yang Allah ya, siapkan bagi kita bagi yang mau menghafalnya, maka insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kita akan bahas itu mengenai apanya? Mengenai hadisnya. Ya, disebutkan oleh di sini oleh Syekhul Islam Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, boleh mengatakan walam yasihha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'inu hadhihi al-asma. Ya. Bahwa tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentakyinan penyebutan ke 99 nama tersebut. Tidak ada di sana hadis yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan satu persatu ke 99 nama Asmaul Husna tersebut. Oke? Jadi tidak ada di sana hadis yang mengingatkan bahwa nama Allah SWT itu yang berjumlah 99 itu adalah ini satu-satu sampai 99, tidak ada. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadisul marwi anhu fi ta'yinihi dha'if. Adapun hadis, ya, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa 99 nama Rasulullah SAW itu adalah ini, itu adalah dhaif. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu adalah hadisnya apa? Dhaif. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Fatawa, ya, majmu' fatawa beliau, beliau mengatakan bahwa ta'yinuha laysa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadisihi. Kata beliau bahwa menurut kesepakatan ahlul ma'rifah bil hadis, yaitu ahlul hadis, bahwa penyebutan satu persatu ke 99 nama tersebut itu bukan berasal dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak sahih penyebutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kalau begitu bagaimana mengetahuinya? Sehingga karena tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan satu persatu ke 99 nama tersebut, maka terjadi apa? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ya, tentang penyebutan, ya, tentang nama-nama apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, dan Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala setelah beliau melakukan tatabbu, penelitian terhadap Alkitab dan As-Sunnah, maka beliau mendapati ada sejumlah 81 nama di dalam Al-Qur'anul Karim dan 18 nama ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada. Jadi kita harus apa? Kita harus mencari. Kita harus mencari di dalam apa? Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim nama-nama apa saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga nama-nama apa saja yang Allah sebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Utsaimin setelah beliau melakukan, ya, penggalian dan penelitian terhadap Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah, beliau menemukan ada sejumlah berapa? 81 nama, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim dan 18 nama dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, hasil pencarian dari siapa? Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa insyaallah, ya, itulah pembahasan terhadap al-qaidatu as-sadisah, kaidah yang keenam, ya, asma Allah taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya berdasarkan jumlah bilangan tertentu, ya, tapi tidak terbatas jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengetahuinya. Adapun 99 nama itu adalah merupakan di antara sekian jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritahukan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang Allah menjanjikan bagi kita bahwa barang siapa yang menghafal ke-99 nama tersebut, ya, maka insyaallah Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk sesi ini mungkin cukup sampai di sini. Ya, setelahnya kita akan istirahat. Ya, mungkin ada pertanyaan sedikit ya, sampai pada waktu selesai atau habisnya waktu, silahkan pertanyaan yang bisa dijawab ya, jangan pertanyaan yang enggak bisa dijawab. Jadi hadis yang ya, hadis yang menyebutkan bahwa nama Allah ada 99 ya, itu sahih hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan illa wahidan ma'a shahada khal jannah, bahwasanya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk dalam surga. Ini hadisnya sahih. Jadi memang ada sejumlah 99 nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan sebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang tidak sahih yaitu adalah pentakyinan penyebutan ke 99 nama itu adalah nama ini, nama ini, nama ini, nama ini. Ya, bedakan ya. Nah, itu yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang meriwayatkan penyebutan ke 99 nama itu, kata Syekh Salasamin rahimahullahu taala, itu adalah hadisnya dhaif. Tapi hadis yang menyebutkan ada 99 nama itu sahih ya. Yang tidak sahih apanya? Pendetailannya. Hadis yang mendetailkan bahwa nama ini, nama ini, nama ini, nama ini, itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi ikhwah. Akhwat. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, ya kita istirahat dulu. Insya Allah setelah kita istirahat, kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Ya, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Shadallah ilaih lantas firuka. Wa atubu ilaiki.